Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlu ta'ala ittakhadu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam. Berkata al-musannif rahimahullah, ittakhadu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Sungguhnya mereka menjadikan ahbar pendeta-pendeta mereka, rohban juga pendeta tapi dari kalangan Nasara, ahbar dari kalangan Yahud, arbaban sesembahan, pendeta dari kalangan Yahudi dan pendeta dari kalangan Nasara dijadikan sesembahan atau disembah. Min dunillah, selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula Isa al-Masih ibn Maryam alaihi salatu wassalam disembah selain Allah. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah SAW tala hadil ayat ala Ali bin Hatim al-Tai. Sungguhnya Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada Ali bin Hatim al-Tai radhiyallahu ta'ala an. Faqala ya Rasulullah, maka Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala an mengatakan, lasna na'buduhum, wahai Rasulullah, kita tidak menyembah kepada pendeta-pendeta itu. Jadi maksudnya enggak ruku, enggak sujud, enggak nyembah, turun nyembah, tidak. Kemudian dibantah oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ibadah yang dimaksud di sini bukan harus sujud, tidak harus ruku atau sujud kepada manusia, pada pendetanya, bukan. Lalu apa maksud dari ibadah yang dimaksud di sini? Kata Rasulullah SAW, alaysa yuhillun ma haramallah fatuhillunah. Bukankah para pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Fatuhilluna, sehingga kalian mengikuti fatwa, perintah pendeta tersebut, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Padahal at-tahlil wat-tahrim, penghalalan sesuatu, pengharaman sesuatu, itu hanyalah hak milik Allah. Hak milik Allah. Yang berhak mengatakan haram dan halal adalah Allah. Adapun kita hanya menukilkan saja melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dia mengikuti pendetanya, tokohnya, masyayikhnya yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini disebut ibadah. Jadi ibadah itu yang dimaksud di sini bukan sekedar ruku atau sujud kepada manusia, nyembah, tidak, nunduk-nundukan badannya, bukan sekedar itu. Termasuk ibadah yang dimaksud di sini adalah ketika pendetanya atau tokoh masyarakatnya atau orang yang dia panuti menghalalkan apa yang haram, apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, yuharrimuna ma ahallallah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, fatuharrimunah, sehingga kalian pun ikut-ikutan mengharamkannya. Ini ibadah. sehingga enggak sebatas, tidak semata membungkukkan badannya atau dia sujud di hadapan orang itu, enggak. Tidak seperti menyembah patung, berhala, bukan. Enggak harus itu. Ibadah artinya luas. Termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Qala bala, maka dijawab oleh Adi bin Hatim, iya, kami melakukannya. Maka itulah ibadah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, ya itulah ibadahnya mereka seperti itu. Dari segi ini, jadi enggak harus ruku sujud di hadapan manusia. Tidak seperti dia tunduk ruku atau sujud di hadapan berhala. Beda. Fasara ta'atuhum fil ma'siyah ibadatan li ghairillah. Sehingga ketaatan mereka yang di dalam bermaksiat kepada Allah dijadikan sebagai ibadah pada selain Allah. Wa biha ittakhadhuhum arbaba. Dengan demikianlah mereka jadikan para pendeta dan yang semisalnya dijadikan sebagai sesembahan. Kenapa disembah? Karena ditaati. Kenapa? Karena tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman itu milik Allah. Milik Allah. Adapun kita hanya menukilkan saja. Ketika Allah dan Rasulnya membolehkan, maka kita mengikutinya. Ketika Allah dan Rasulnya mengharamkannya, maka kita jauhi. Adapun bertentangan dengan apa yang Allah tentukan dan Rasulnya, maka ini adalah tahlil wa tahrim. Ini hak milik Allah. Manusia tidak boleh ikut campur sedikit pun di dalamnya. Kalau dia melakukannya, maka sama persis seperti orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tunduk patuh ketika pendetanya mengatakan A, B, C, dan seterusnya. Dan itu bertentangan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maukan. Maka itulah bentuk ibadahnya mereka seperti itu. Kama huwal waqi' fi hadhihi al-ummah, sebagaimana ini pun terjadi pada umat Islam ini. Wa hadha min asy-syirkil akbar al-munafi lit-tauhid. Kata Syam Drahman bin Hasan rahimahullah, ini merupakan bentuk kesyirikan yang paling besar. Menduakan Allah di dalam penghalalan dan pengharaman. Allah mengatakan A, dia malah menentang, mengatakan B, atau sebaliknya, sehingga tidak selaras dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang paling besar, yang menafikan tauhid. Alladzi huwa madlul syahadati alla ilaha illallah, yang mana ini adalah sudah tercantum di dalam kalimat makna la ilaha illallah. Fatabayyana bihadhihi al-ayah, maka jelaslah dengan ayat ini anna kalimatul ikhlas nafat hadza kullah. Sungguhnya kalimatul ikhlas la ilaha illallah menafikan kesyirikan ini semua. Menentang kesyirikan ini semua. Limunafati limadlul hadhil kalimah. Karena bertentangan dengan kandungan kalimat la ilaha illallah. Fa asbatu ma nafathu min asy-syirk wa taraku ma asbatathu min tauhid. Maka mereka menetapkan apa yang Allah nafikan dari kesyirikan, dan sebaliknya mereka meninggalkan apa yang Allah tetapkan dari tauhid, sehingga selalu bertentangan dengan apa yang Allah maukan dan Rasulnya. Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang paling besar di dalam ketaatan kepada selain Allah, ketika pendetanya atau tokoh yang dia panuti bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia malah memilih ucapan dari tokohnya atau yang semisalnya, sehingga selalu bertentangan dengan apa yang Allah maukan. Dan ini adalah bentuk syirkul akbar, syirik akbar. Dari segi apa? Dari segi ibadah. Ibadahnya apa? Taat kepada selain Allah. Jadi enggak harus apa? Enggak harus sujud dan ruku, nyembah, membungkukkan badan, enggak harus. Enggak harus seperti itu. Itu sudah kufur. Dia sujud ruku kepada selain Allah sudah jelas kufur. Ini bentuknya lain, ini bentuknya beda. Apa? Tahlil wa tahrim li ghairillah. Penghalalan atau pengharaman kepada selain Allah. Walayadzubillah, wala hawla wala quwwata illa billah.